Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Karena hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Fiqh Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, Tsani Asyar yang ke-12, kitab yang ke-12, Kitabul Aiman wan Nuzur. Kitabul Aiman wan Nuzur. Kitab tentang sumpah dan nazar. Kitab yang berkaitan tentang sumpah dan nazar-nazar. Kitab yang berkaitan tentang sumpah-sumpah dan nazar-nazar. Wa yastamilu ala babain, dan dia mengandung dua bab. Yaitu babul aiman dan babun nazar atau babun nuzur. Al-babul awal al-iman. Bab yang pertama adalah al-iman, tentang sumpah. Wa fihi masail, dan padanya ada beberapa masail, permasalahan. Al-babul ula fi ta'rifil iman. Pembahasan yang pertama atau masalah yang pertama tentang pengertian sumpah-sumpah. Al-Aiman lughatan jam'u yamin. Al-Aiman secara bahasa dia adalah jamak dari yamin. Jamak dari yamin. Wa huwa al-halifu awil qasam. Yamin di sini maknanya adalah sumpah. Kalau kita ngomong yamin, terkadang diartikan sumpah, terkadang diartikan tangan kanan. Yaminun, tangan kanan. Shimal, tangan kiri. Nah, wa yusif wa summiya al-halifu yaminan. Sumpah dinamakan dengan yamin sumpah dinamakan dengan yamin yang tadi bimakna kanan, tangan kanan. Sumpah dinamakan dengan yamin, tangan kanan, li'annahum kanu idza tahalafu, dikarenakan mereka dulu ketika saling bersumpah, daraba kullu wahidin minhum biyaminihi ala yamini sahibihi, masing-masing mereka memukulkan tangan kanannya ke tangan kanan teman-temannya. Dikarenakan dulu mereka kalau bersumpah, masing-masing mereka memukulkan tangan kanannya kepada tangan kanan teman-temannya. Maka oleh karena itulah sumpah dinamakan dengan yamin, yang asal maknanya adalah tangan kanan. Dari sisi cara bersumpahnya adalah dengan menepukkan atau memukulkan tangan kanan masing-masing kepada yang lain, yang lainnya. Wa syar'an, dan secara syar'i, tauqidus syai'il mahlufi 'alaih bi dzikri ismillahi aw sifatin min sifatihi. Secara syar'i yang namanya yamin atau aiman adalah menguatkan sesuatu yang dipersumpahkan, menguatkan sesuatu yang disumpahkan, apa isinya itu, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah atau satu sifat dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga dalam bersumpah tidak boleh dengan selain nama Allah. Harus dengan menggunakan nama Allah atau dengan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Apa contohnya bersumpah dengan nama Allah? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah. Hah? Walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Atau dengan apa? Sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahi, demi Allah, atau billahi atau tallah. Alat yang dipakai untuk bersumpah sebagaimana yang dipelajari dalam kitab Nahwu itu ada waw, ada ta, ada ba. Tallahi, wallahi, billahi. Atau dengan satu sifat dari sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Saya ulangi, makna dari sumpah secara syar'i adalah menguatkan sesuatu yang dipersumpahkan, yakni al-mahlufu alaih, isi sumpahnya, dengan menyebutkan nama Allah atau sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, atau salah satu dari sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Al-mas'alatu tsaniyah aqsamul yamin. Permasalahan yang kedua adalah macam-macam sumpah. Aqsamul yamin, macam-macam sumpah. Tanqasimul yaminu min haitsu iqaduha aw adamu iqadiha ila thalathati aqsam. Sumpah ditinjau dari teranggap atau tidaknya terbagi menjadi tiga. Sumpah ditinjau dari teranggap dan tidak teranggapnya sumpah tersebut terbagi menjadi tiga. Yang Yang pertama al-yaminul laghu. Al-yaminul laghu. Al-yaminul laghu. Maknanya al-yaminul laghu, sumpah yang laghu adalah wa huwa al-halifu min ghairi qasdil yamin. Bersumpah, yakni menggunakan lafaz sumpah tetapi tidak bermaksud bersumpah. Bersumpah, yakni lafaznya sumpah tetapi tidak dimaksudkan bersumpah. Itu namanya al-yaminul laghu. Laghu itu maknanya apa? Mulghah. Apa mulghah? Enggak teranggap. Bukan main-main ya, hati-hati. Dia enggak main-main, mengucapkannya enggak main-main. Makanya tidak kita katakan main-main, walaupun sering kita artikan al-laghu itu apa? Main-main. Atau lahun main-mainnya. Al-laghu maknanya dalam bahasa Arab itu mulghah. Mulughah itu apa? Enggak teranggap. Sumpah yang tidak teranggap. Itu secara maknanya. Al-yaminul laghu, yaitu bersumpah dengan tanpa dimaksudkan untuk bersumpah. Ka'an yakula, seperti seorang mengatakan la wallahi, tidak demi Allah. Tidak demi Allah. Jadi dia cuma menekankan, mengingkari sesuatu atau menguatkan sesuatu atau mengiyakan sesuatu, tidak bermaksud untuk bersumpah. La wallahi. Begitu juga bala wallahi. Tentu demi Allah. Wa huwa la yuridu bidzalika yaminan wa la yaqsudu bihi qasaman. Dalam keadaan orang yang mengucapkannya tidak menginginkan dengan hal tersebut sumpah. Tidak menginginkan dan memaksudkan dengannya sumpah. Fa hadza yu'addu lawan. Ini gampang ya, seperti misal ada orang-orang kita sedang berceramah, sedang membantah orang-orang misalnya Salafi, Nam, Wahabi itu teroris. Kita katakan la wallahi. La wallahi itu menekankan tidak, bukan teroris. Salafi, Wahabi bukan teroris. Bukan kita bersumpah. Paham enggak maksudnya? La wallahi, bukan demi Allah. Salafi bukan teroris, Salafi bukan Wahabi bukan teroris. La wallahi, mengingkarinya untuk menekankan pengingkaran tapi kita sebenarnya tidak bermaksud bersumpah. Nah, atau membenarkan sesuatu, ada yang berbicara benar dia dan kita ingin menguatkan pembicaraannya, bala wallahi. Bala wallahi, na'am, iya demi Allah. Itu tidak bermaksud bersumpah, cuma ingin menguatkan saja. Menguatkan dalam artian mengiyakan sesuatu atau menafikan sesuatu. Kalau menafikan sesuatu dia mengatakan la wallahi, tidak demi Allah, enggak demikian, enggak benar yang demikian. Atau bala wallahi, tentu iya, na'am demikian. Tetapi sekali lagi dia tidak bermaksudkan untuk bersumpah. Fa hadza yu'addu lawan. Maka ini dianggap main-main atau apa? Mulghah. Tidak dianggap. Atau aw yahlifu ala syai'in yadhunnu sidqahu fayadhharu khilafuhu. Atau dia bersumpah atas sesuatu yang dia sangka benarnya ternyata tidak benar. Dia bersumpah atas sesuatu yang dia sangka benar, ternyata tidak benar. Fayadharu khilafuhu, yang nampak tidak benar apa yang dia sangka. Al-muhim, ini tidak dianggap sumpah, cuma dia menguatkan apa yang diucapkan orang lain, misalnya, atau yang dia ucapkan, untuk menguatkan saja, tidak bermaksud bersumpah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, la yu'akhidhukumullahu billawi fi aymanikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak menghukum kalian dengan sumpah lagu kalian. Allah tidak menghukum kalian dengan sumpah lagu kalian. Sumpah yang tidak dimaksudkan padanya sumpah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, unzilat hadhil ayah, ayat ini diturunkan, kata beliau, la yu'akhidhukumullahu billawi fi aymanikum, Allah tidak menghukum kalian pada sumpah kalian yang lawu, fi qawli rajul, tentang ucapan seseorang, la wallahi, bala wallahi, kalla wallahi. Ucapan seseorang, tidak demi Allah. Bala wallahi, iya, tentu, demi Allah. Wa kalla wallahi, sekali-kali tidak demi Allah. Ini tidak teranggap sumpah. Maka wahadihil yamin la kafarata fiha, sumpah yang seperti ini tidak ada kafarahnya, wala mu'akhadzata, dan tidak pula ada hukumannya, wala ithma ala sahibiha, dan tidak ada dosa bagi yang mengucapkannya. Tidak ada dosa bagi yang mengucapkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-yaminul mun'akidah. Al-yaminul mun'akidah atau mun'akid, sumpah yang teranggap. Sumpah yang teranggap. Sumpah yang teranggap atau al-yaminul mun'akid atau al-mun'akidah, wahiyal yamin allati yaqsuduhal halifu wa yusammimu 'alaiha. Sumpah yang orang yang bersumpah memang memaksudkannya. Sumpah yang orang yang bersumpah yang mengucapkannya memang memaksudkan itu sebagai sumpah. Ini berniat. Berniat untuk bersumpah. Ketika dia mengucapkan, lafadznya lafadz sumpah. Alat yang dipakai adalah alat sumpah, nama ataupun sifat Allah. Dan memang dia sekali lagi bermaksud untuk bersumpah. Kalau yang pertama, dia yang dipakai bersumpah nama Allah atau sifat Allah, benar. Tetapi dia tidak bermaksud bersumpah. Yang pertama, al-yaminul lawu. Yang kedua, al-yaminul mun'akidah. Wa takunu 'alal mustaqbal minal af'al. Dan isi sumpahnya watakun itu pada atau untuk perkara yang akan datang dari perbuatan-perbuatan. Isi sumpahnya adalah mau mengerjakan, melakukan perkara yang belum terjadi. Seperti apa? Dia bersumpah akan berpuasa Senin dan Kamis, misal. Nah, dia bersumpah akan bersedekah. Dia bersumpah akan melakukan ini dan itu. Atau bersumpah tentang sesuatu yang belum terjadi. Itu yaminul ma'mun akidah. Wa takunu ala amrin mungkin. Dan sumpahnya, sumpah untuk melakukan sesuatu fil mustaqbal, di masa yang akan datang, itu perkara yang mungkin. Misalnya dia bersumpah, demi Allah, kalau aku punya mobil, aku akan bersedekah setiap hari. Misalnya. Perkaranya memang mungkin. Atau demi Allah, saya akan melakukan ini dan itu siang ini. Dia mau melakukan sesuatu yang belum terjadi. Dan perkaranya mungkin. Fahadihi yaminun mun'akidatun maksudatun. Maka ini adalah sumpah yang teranggap yang dimaksudkan. Ini adalah sumpah yang teranggap dan lagi dimaksudkan. Fatajibu fiha indal hinthi kaffara. Maka wajib pada sumpah yang nomor dua ini, kalau melanggar, membayar kaffara. Dan yang dimaksud pada poin ataupun pada bab kita ini, babul aiman, bab tentang sumpah, sebenarnya adalah nomor dua ini. Saya ulangi, pembahasan tentang sumpah pada bab kita ini sebenarnya intinya pada nomor dua ini, yaitu sumpah yang teranggap. Karena tiga jenis sumpah tadi, nomor satu dan nomor tiga, nanti gak teranggap. Yang teranggap adalah sumpah nomor dua ini, yaitu bersumpah yang memang pelakunya memaksudkan bersumpah, dan yang dia inginkan dari bersumpah tersebut untuk melakukan perkara yang belum terjadi, yang akan datang, dan memang itu perkara yang mungkin. Nanti akan disebutkan bentuk-bentuk sumpah, bentuk-bentuk sumpahnya. Liqaulihi ta'ala la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman. Allah tidak akan menghukum kalian pada sumpah-sumpah kalian yang lagu, akan tetapi Allah menghukum kalian pada sumpah yang kalian sengaja melakukannya. Yang ketiga, jenis sumpah yang ketiga, setelah itu baru masuk pada sumpah yang kedua tadi pembahasannya. Yang ketiga, al-yaminul ghamus. Al-yaminul ghamus. Sumpah al-ghamus. Al-ghamus maknanya tenggelam, tercelup. Al-yaminul ghamus, makna secara bahasa adalah apa? Tenggelam, tercelup. Sebagaimana hadis tentang akidah ahli sunnah yang disebutkan, ataupun tentang pembahasan hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, "Idza dakhala adz-dzubabu fi syurbi ahadikum fi ina'i ahadikum falyaghmishu falyaghmishu." Kata Rasulullah SAW, kalau ada lalat hinggap di bejana kalian atau di minuman kalian, fal yalmishu, maka tenggelamkanlah. Maka tenggelamkan, tenggelamkanlah. Celupkanlah. Lafadznya fal yalmishu. Sama dengan ini, al-yaminul ghamus. Karena di salah satu sayapnya ada penyakitnya, dan pada sayap yang lain ada obat-obatnya, kata Rasulullah SAW. Nah, kenapa yamin yang nomor tiga ini dinamakan yaminul ghamus, al-yaminul ghamus? Yang maknanya yamin yang tenggelam, maknanya apa? Orang yang melakukannya dia tenggelam di dalam dosa dan setelah itu dia tenggelam di dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala. Terancam dengan ghamus fil itsm atau tenggelam di dalam neraka setelah itu. Wahiyah al-yaminul ghamus adalah wahiyah al-yamin. Hati-hati ini yang berbahaya. Wahiyah al-yaminul kadzibah. Al-yaminul ghamus adalah sumpah yang dusta. Sumpah yang dusta. Allati tahdimu bihal huquq. Yang dengan sumpah itu menjadi terzolimi hak-hak atau terampas hak-hak. Awillati yaqsudu biha al-ghish wal khiyanah. Atau sumpah allati yang yuqsadu biha al-ghish wal khiyanah. Yang dimaksudkan dengannya apa? Al-ghish, penipuan, wal khianah dan khianat. Misal, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seseorang naam dia ingin menipu orang lain bahwasanya dia itu demi Allah punya utang sama saya. Padahal apa? Orangnya enggak punya utang sama dia. Dia mengatakan wallahi demi Allah. Dengan nama Allah dia bersumpah. Si fulan punya hutang kepada saya sekian puluh juta. Padahal enggak ada. Namanya berarti al-yaminul ghamus. Tujuannya apa? Al-ghish. Nah, atau seseorang dititipi barang. Seseorang dititipi barang, ketika pemiliknya mau mengambil barang tersebut, dia mengatakan, wallahi demi Allah, dia tidak menitipkan barang sama saya sama sekali sama saya. Itu al-yaminul ghamus. Padahal yang menitipkan benar-benar menitipkan barangnya. Atau berdusta untuk mengambil hak orang lain. Untuk mengambil hak orang lain tujuannya atau untuk menipu atau untuk berkhianat. Sengaja bersumpah. Naam. Seperti dia sedang bersengketa tanah. Dia bersengketa apa? Tanah. Naam. Satu hektar tanah misalnya disengketakan. Akhirnya dia apa? Pakai nama Allah. Demi Allah ini punya saya. Ini warisan bapak saya. Bersumpah dia. Dalam keadaan tentunya dia tahu. Perhatikan ya. Dalam keadaan dia tahu kalau tanah itu punya orang lain. Tapi rela dia bersumpah dalam rangka mengambil hak orang lain. Supaya dia yang dapat. Maka al-yaminul ghamus. Dia telah terjatuh kepada sumpah al-ghamus. Yang menenggelamkan dia kepada dosa, kemudian menenggelamkan dia dalam neraka. Maka berhati-hati. Khonafidirrahimani warahimakumullah. Fasahibuha, maka pelakunya, pelaku sumpah dusta seperti ini, masuk pula apa? Orang-orang yang di pasar-pasar untuk melariskan dagangannya, dia bersumpah. Dengan sumpah palsu. Dengan sumpah palsu tentunya. Tujuannya apa berarti? Kalau orang di pasar bersumpah dengan sumpah palsu. Tujuannya apa berarti? Al-ghish berarti. Kan tadi mengambil hak orang lain. Yang kedua khianat. Yang ketiga apa? Al-ghish menipu. Kalau orang di pasar dia sengaja bersumpah ini demi Allah harga barangnya sekian dan sekian. Ternyata apa? Tidaklah demikian, berarti dia telah berdusta dalam sumpahnya. Dia ingin menipu manusia supaya membeli barang-barangnya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Seandainya sumpahnya saja benar, itu pun tercela. Nah, sumpah sering bersumpah benar sumpahnya, tetapi sering bersumpah untuk melariskan dagangan, itu perkara yang tercela. Saya ulangi, fa sahibuha yahlifu 'ala syai' wa huwa ya'lamu annahu kadzib. Orang yang melakukan yaminul khamus itu bersumpah atas sesuatu dalam keadaan dia mengetahui dia itu dusta. Dalam keadaan dia mengetahui dia itu dusta, wa hiya kabiratun minal kabair, dan dia termasuk dosa besar. Al-yaminul khamus itu dosa besar. Kenapa? Dia terjatuh pada dua. Terjatuh pada dua dosa. Dua kesalahan besar. Yang pertama, al-kadzib, dusta. Dusta itu sendiri ancamannya neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Alaikum bisidqi. Wajib bagi kalian untuk memiliki sifat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, dikarenakan kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal bir, dan kebaikan yahdi ilal jannah, mengantarkan kepada surga. Kemudian Rasul mengatakan, la yazalur rajul yasduku wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Senantiasa seorang itu jujur dalam ucapannya dan berupaya dia memilih kejujuran dalam ucapannya, hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai ditetapkan di sisi Allah bahwasanya dia orang yang jujur. Tulis enggak? Mana ngulang-ngulang tuh biar bisa ketulis. Wa iyyakum wal kadzib. Kemudian Rasul mengatakan, wa iyyakum wal kadzib, dan hati-hati kalian dari dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, dikarenakan dusta itu mengantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kefajiran itu mengantarkan kepada neraka. Wa la yazalur rajulu yakdzib. Senantiasa laki-laki itu, seseorang itu membiasakan diri berdusta, wa yataharral kadzib, dan dia memilih, selalu memilih kedustaan. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai dia ditetapkan di sisi Allah sebagai pendusta. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan sudah ma'ruf hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, tentang hukuman para pendusta, tentang hukuman orang yang suka berdusta. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Samurah bin Jundub, hadis yang panjang, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Jibril dan Mikail, diajak diperlihatkan perkara-perkara yang menakjubkan. Ternyata di antara sekian perkara yang menakjubkan yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul diperlihatkan seorang lelaki yang dia mustalqian, dalam keadaan terlentang. Kemudian wa indahu rajul, dan di sisinya ada laki-laki lain yang dia membawa pengait dari besi. Pengait dari besi. Kemudian dia kait sisi, salah satu sisi mulut orang yang berbaring tersebut, ditarik sampai ke tengkuknya. Kemudian dia tarik satu sisi hidungnya, dirobek sampai ke tengkuknya, kemudian ditarik salah satu sisi matanya, kemudian ditarik sampai ke tengkuknya, robek berdarah-darah. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu dia berpindah pada sisi yang lain. Sisi yang lain ditarik dari mulutnya sampai ke tengkuknya berdarah-darah. Kemudian hidung yang sebelahnya ditarik sampai ke tengkuknya berdarah-darah. Matanya ditarik sampai berdarah-darah. Ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sampai berdarah. Setelah selesai sisi yang lainnya, sisi yang pertama sudah sembuh kembali, diulangi terus menerus. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka naam ditanyakan oleh Rasulullah SAW dan di akhirnya dijelaskan oleh dua orang malaikat tersebut bahwasanya itulah hukuman bagi seseorang yang dia keluar. Naam, di pagi hari dia keluar dalam keadaan yakdib, berdusta, dan dustanya sampai ke penjuru dunia. Kedustaannya sampai ke penjuru dunia. Khonafidin rahimani wa rahimakum. Sangat besar. Berarti dosa apa? Dusta. Berdusta. Sudah kabirah. Minal kabair. Apalagi dusta yang ini secara nilai, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, dusta dalam rangka mengambil hak orang lain, dusta dalam rangka menipu, dusta dalam keadaan khianat. Kira-kira dustanya serius apa main-main? Masa main-main? Mau nipu main-main dusta? Serius. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau menyatakan wailul liman yuhaddithu wa yakdhibu liyudhika bihin nas wailul lahu thumma wailul lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka atau lembah di neraka bagi seorang yang berbicara kemudian dia berdusta dalam bicaranya dalam rangka membuat manusia tertawa. Wailul lahu thumma wailul lahu. Celakalah dia, kata Rasulullah, kemudian celakalah dia. Ancaman bagi siapa? Orang yang berdusta bukan dalam rangka menipu, bukan dalam rangka berkhianat, bukan dalam rangka mengambil hak orang lain, cuma berdusta dalam rangka membuat manusia tertawa, ancamannya wail, dosa besar. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ketika ada ancaman wail, apalagi dustanya serius, sungguh-sungguh, apalagi tujuannya al-ghis wal khianah wal wa akhdhil huquq, mengambil hak-hak orang lain, sehingga enggak diragukan al-kadzib min kaba'iriz dzunub. Apalagi khonafidin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua dosanya adalah ketika kedustaan yang dia lakukan dikuatkan dengan sumpah. Besar khonafidin rahimani wa rahimakumullah urusannya, ketika dusta itu sendiri sudah dosa besar, dia berdusta dikuatkan dengan sumpah, sehingga kabiratun minal kabair. Maka oleh karena inilah pelakunya terancam, ataupun nama sumpah di sini dengan al-yaminul ghamus, dikarenakan pelakunya terancam tenggelam di dalam dosa, kemudian setelah itu tenggelam di dalam neraka. Khonafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sumpah ini, ketika dia bersumpah, al-yaminul ghamus, serius apa main-main? Anda tanya dulu, serius atau main-main? Serius. Naam, serius. Yang dia maksudkan, sumpah. Yang dia maksudkan, sumpah. Cuma, dia bersumpah ini dalam keadaan dusta. Dusta, maka kata penulis, wala tan'akidu hadhihi al-yamin. Sumpah ini enggak teranggap. Ini termasuk sumpah yang tidak teranggap. wala kafarata fiha, dan tidak ada kafarat-kafaratnya. Saya ulangi, sumpah ini tidak teranggap dan tidak ada kafarohnya. Li'annaha a'zamu min antu kafar. Dikarenakan dia terlalu besar untuk diganti dengan kafaroh. Karena dia sumpah seperti ini, sumpah al-kadzibah, sumpah yang dusta, terlalu besar kalau diganti dengan kafaroh. Maknanya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, jangan dikatakan berarti enak. Nah, sudah dusta, sudah nipu dan lainnya, sumpahnya enggak teranggap, enggak bayar kafaroh. Bisa dipahami ya? Jangan dipahami, oh enak berarti. Bukan masalah itunya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masalahnya itu adalah kabiratun minal kabair. Minal kabair, saking besarnya dosanya tidak bisa diganti dengan kafarah. Bisa dipahami enggak? Kita ingat kafarah itu kan sebagai ganti dari dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Kafarah itu sebagai ganti dari apa? Dosa besar. Kita ingat kafarohnya apa? Seorang yang menjimai istrinya di siang hari bulan Ramadan. Bayar kafaroh. Kafarohnya berat. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga telah kita pelajari dalam tafsir kafaroh tuzihar. Juga berat. Nah, walaupun dosanya berat, tapi masih bisa terganti dengan kafaroh. Saya paham tidak? Bisa terganti dengan kafaroh. Nah ini karena besarnya tidak bisa diganti dengan kafaroh. Nah, sehingga jangan dikatakan enak. Wali annaha yaminun wairu munakidah, dan bahwasanya dia tidak termasuk sumpah yang teranggap. Fala tujibul kafarota kallawi, maka tidak mengharuskan membayar kafaroh sebagaimana yang lagu. Watajibut taubah minha, dan wajib untuk bertaubat darinya. Waraddul hukuk ila ashabiha, dan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Iza tarattaba alaiha diya'u hukuk, jika sumpah yang dia lakukan menyebabkan hilangnya atau terampasnya hak orang lain. Sedikit lagi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa summiyat hadhihil yamin humusan, sumpah ini dinamakan humus, li'annaha taghmisu sahibaha fil ithm, thumma finna fi nari jahannam iyadan billah. Dikarenakan dengan sebab sumpah ini menenggelamkan pelakunya di dalam dosa, kemudian menenggelamkannya di dalam neraka. Wal'iyadu billah. Kata-kata menenggelamkan di dalam neraka, jangan dipahami berarti neraka itu air kok tenggelam. Nah, tidak demikian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ingat tentang apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang paling nikmat di dalam kehidupan dunianya. Yang paling nikmat di dalam kehidupan dunianya, tetapi dia termasuk min ahli nar, termasuk penghuni neraka. Fayus bahu sobokotan finar, kemudian dicelupkan. Jangan dipahami dicelupkan itu berarti air neraka itu. Dicelupkan, tadi ditenggelamkan, ini sekarang dicelupkan. Ini bahasanya ya, khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Dicelupkan dengan secali celupan di dalam neraka, kemudian ditanyakan hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat, apakah engkau pernah melihat kebaikan sama sekali, apakah pernah engkau merasakan kenikmatan? Dia mengatakan la ya wallahi la ya rab, tidak ya Allah, aku belum pernah melihat kebaikan sama sekali. Wa dalilu hurmatiha qauluhu ta'ala, dan dalil keharamannya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 94. Dan dalil keharaman yang demikian ini, sumpah al-yaminul wamus, adalah An-Nahl 94. Allah mengatakan wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum, dan jangan kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian dakhalan bainakum sebagai alat untuk menipu di antara kalian. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum, dan jangan kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian sebagai alat untuk menipu di antara kalian. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha, yang menyebabkan fa' as-sababiyah menasabkan fatazilla, yang menyebabkan kaki-kaki kalian tergelincir setelah kokohnya. Wa tadzuqus su'a bima sadattum an sabilillah, dan kalian merasakan kejelekan dengan sebab kalian memalingkan manusia dari jalan Allah. Walakum azabun azim, dan bagi kalian azab yang besar. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan berdasarkan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al kabair, kata beliau, dosa-dosa besar itu yang pertama al isyraku billah, menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, dan yang kedua adalah berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa. Bighairil haq, dengan tanpa hak. Wal yaminul ghamus, dan yang keempat al yaminul ghamus, sumpah dusta. Wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dan berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun laisa lahunna kafarah, ada lima perkara yang tidak ada kafarahnya. Ada lima perkara yang tidak ada kafarahnya. Yang pertama, asyirku billah, perbuatan syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Wa qatlun nafsi bighairi haq, membunuh jiwa dengan tanpa hak. Wa bahtu mu'min, dan berbuat dusta atas seorang mu'min. Ya, ini apa? Memfitnah, kalau bahasa Indonesia ya. Memfitnah. Bahasa Indonesia ya. Ini menuduh orang lain dalam keadaan orang tersebut tidak melakukannya. Berdusta atas nama aja. Wa yaminun sabirah, dan yaminun sabirah al-ay, yakni al-yaminul ghamus. Yang keempat, al-yaminul ghamus, yaqta'u biha malan bighairi haq, yang mengambil atau memotong dengan sumpah tersebut harta dengan tanpa hak. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Insyaallah kita lanjutkan malam besok. Sekalian tanggung karena mau Ramadan, biar selesai babnya. Tafsirnya pun sudah selesai Al-Mujadilah. Insyaallah malam besok lanjutkan pembahasan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.